terpantul wajah asingmu. Selalu bergerak seperti sebuah mesin, dipacu boros engkol sarafku. Aku sebuah sistem, aku pencipta. Aku tak mengabdikan, aku menyangkau. Beranku, mereka membayar mahal untuk secari kertas tertulis namaku menuju